Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, semata-mata kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul untuk bermajlis di majalis al-ilm at-tafaqquh fid-din, mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala, sesuai dengan jadwal, untuk hari Sabtu dan Ahad, jadwal yang ditentukan adalah kajian kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Karena kan ada nuansa yang berbeda. Kalau sebelumnya kajian ini diperuntukkan untuk Qismuddin, tahun ini semua bagian syabab ikut pada kajian Dars Duha. Dan juga guna meningkatkan keseriusan antum, kajian Dars Duha akan diujikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, apa nanti cara ngoreksi soal antum? Antum jumlahnya kayak dua kabupaten begini. Itu diatur belakang, tapi insyaallah taala akan diujikan. Naam. Insyaallah taala kita mulai pada bab yang ke-50, Babul Khauf. Yang sebelum itu, karena ada dari Qismullah yang ikut, ya, ada mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu tentang mu'alif dan mu'allaf. Gitu ya. Mu'alif itu penulis kitab. Mu'allaf itu kitab yang beliau tulis. Kitab ini, Riyadhus Salihin, isinya kumpulan dalil-dalil dari penggalan ayat-ayat, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disusun disesuaikan dengan urutan yang diinginkan oleh penulisnya. Dimulai dari kitab Al-Ma'murat. Ya, kitab Al-Ma'murat. Ma'murat itu artinya hal-hal yang diperintahkan dalam syariat. Kemudian dibagi menjadi banyak bab. Sudah 49 bab terlewati, walaupun saya enggak dari awal, karena saya meneruskan jejak perjuangan Ustazuna Abu Ilyas Hafizahullah Ta'ala Waro'ah, beliau yang membuka kitab ini. Kemudian ana diminta melanjutkan bersama dengan Qismuddin beberapa tahun yang silam. Gitu ya. Nah sekarang dengan nuansa yang baru, kita bersama-sama ya menapaki perjalanan dalam Riyadhus Shalihin, dimulai dari bab yang ke-50. Kitab ini direkomendasikan oleh para ulama termasuk mahfudhat bagi para talabatul ilmi syar'i. Ya, ada mahfudhat yang menjadi pegangan dasar untuk para talabah. Dalam masalah hadis, yang pertama, yang paling ringan, Arba'in An-Nawawi. Berjumlah 42 hadis. Dikasih zawaid, dilengkapi oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjadi 50 hadis. Paham ya? Mahfudzah yang pertama. Ini santri harus hafal. Arba'in Nawawi, karya Al-Imam Nawawi. 42 hadis ditulis sendiri oleh An-Nawawi, ditambahi zawaid tambahan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Nomor 2, mahfudzah nomor 2, Umdatul Ahkam. Ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini masalah fikih. Umdatul Ahkam itu kumpulan hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disusun sesuai dengan urutan bab-bab fikih. Dimulai dari kitab Thaharah, Babul Miyah, kemudian Adab Dukhulul Khala dan seterusnya. Jumlahnya kurang lebih tergantung cetakannya. Ada cetakan yang jumlah hadisnya 436 hadis. Ada cetakan lebih banyak 462 hadis. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya Mas Alif ya? Ya toh, tanyakan yang sudah hafal ya Mas Alif ya. Nomor 2, wajib hafal. Nomor 3, yang dianjurkan mahfudzat bagi para talabatul ilmi syar'i, Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Kalau antum senang dengan fikih, maka bisa dilanjutkan pada Bulughul Maram. Kalau mau yang lebih luas ininya, wawasannya, cakupannya, Riyadhus Shalihin. Ini itu mahfudzat. Mahfudzat itu yang harus dihafalkan. Jadi pahami? Baru setelah itu beranjak ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lanjutkan Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi. Ya, kalau belum hafal, jangan nikah. Ya Pak Hanan ya. Semangat Pak Hanan. Jangan lihat ana, ustaz juga belum hafal sudah nikah kok. Mumpung antum masih muda. Ya, hafalkan. Paling enggak antum hafal Arba'in Umdatul Ahkam Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram nanti disampaikan pada hari Senin sama Selasa ya oleh Ustaz Abu Abdurrahman Adib Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Nah, itu dua kitab mahfudzat. Jadi kalau antum bertanya, ustaz, ngapain enaknya kalau lagi nganggur? Hafalkan Umdatul Ahkam Arba'in Nawawi. Kalau sudah hafal Arba'in, naik Umdatul Ahkam. Kalau sudah naik, sudah hatam, naik. Mau Riyadhus Shalihin boleh, mau Bulughul Maram juga boleh. Masih ada sisa ya, karena storage memori antum cukup besar. Ada yang 1 tera, ada yang 2 tera. Gitu ya. Ini kayak anak kan cuma 12 megabyte. Ya, enggak besar memorinya. Ini antum kan gede, masih sisa banyak. Ya, lanjutkan Sahih Bukhari. Jadi pahami? Nah, sebagian para ulama bahkan memberikan syarat tidak boleh naik ke atas mimbar kecuali minimal hafalan hadisnya, setidak-tidaknya khatam Riyadhus Shalihin. Ini nih di apa namanya diterapkan di ma'had kita, saya enggak masuk. Ya, makanya saya enggak antum lihat di mimbar Jumat, karena enggak pantas. Riyadhus Shalihin belum hafal. Jadi nunggu Jumat kelima baru nongol. Ya, itu ibaratnya karena enggak ada akar, rotan pun jadi gitu ya. Atau kebalik, enggak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Nah, ini termasuk mahfudzat. Jadi pahami? Aywa, yang merasa masih muda hafalkan, genjot ya. Paksa diri antum untuk banyak menghafal hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pahami? Aywa. Katanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya apa resep beliau bisa menghasilkan banyak karya tulis. Bahkan beberapa karya tulis beliau tuntas hanya dengan satu kali duduk. Ini buat tulisan loh ya. Buat karya tulis dengan satu kali duduk. Ya, kayak Aqidah Al-Wasithiyah. Itu sekali duduk dari asar sampai maghrib jadi. Ya. Kalau kita dituntut bikin karya tulis dari ba'dal asr sampai ba'dal maghrib, sampai maghrib bisa. Tapi ba'dal asr di tahun 2021, maghribnya tahun 2191. Bisa, tapi rentangnya seperti itu. Nah, bila ketika ditanya kok bisa? Kuat, ya toh? Mencatat, menulis karya tulis. Bahkan kebanyakannya lahir dengan satu kali majelis. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, igtanim waqtak. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Fa inna nafsaka illam tushaghilha bil haqqi shaghalatka bil batil. Karena jiwamu itu kalau tidak disibukkan dengan perkara yang benar, syaghalatka bil batil. Jiwamu justru akan membuatmu sibuk dengan urusan-urusan yang batil. Ya. Ini penting. Sebelum antum melangkah lebih jauh. Antum ini gak percaya. Kalau antum tidak menyibukkan diri dengan hafalan, baca Quran, murojaah, mencatat pelajaran. Yang ada apa? Satu. Tidur berlebihan. Mencetak. Apa namanya peta-peta Nusantara di bantal-bantal antum ngiler. Nomor dua, main ya toh, kosong nggak ada kerjaan, malas morojaah, main, ambil bola basket, bola pingpong, kemudian bola apa lagi, bola kasti, bola golf, ya bola dunia, semua dibawa pakai main. Tiga, ngobrol tanpa arah dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya toh? Ya benar. Aywa. Kalau tiga hal ini sudah bosan antum lakukan, antum akan digiring kepada perkara yang keempat, nyentuh sedikit-sedikit perkara ma'asi. Hakadai hanifidina azani allahu wa iyyakum. Maka manfaatkan waktu antum baik-baik. Tayyib. Untuk risalah ini Riyadhus Shalihin tidak semuanya sahih. Hadis-hadis yang disebutkan di sini tidak semuanya sahih, walaupun mayoritasnya dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi banyak juga dari Kutubus Sunan. Sengaja tidak dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dengan sanad tashilan lil hifzi, supaya mudah dihafal. Memang ditulis agar mudah dihafalkan. Jadi pahami? Naam. Hakadza ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Adapun penulisnya, beliau bernama Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Abu Zakaria kunyahnya Abu Zakaria. Wala Zakaria lahu. Tapi beliau tidak punya anak namanya Zakaria. Karena belum sempat menikah. Sampai meninggal dunia. Jadi pahami? Baik. Kana ayatan fil hifzi wadzaka wal hirsi ala al ilm. Beliau termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, teladan yang baik dalam masalah hafalan. Dalam masalah semangat belajar. Sampai beliau mengatakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum lam adha dhahri 'alal ardi 20 sanatan. Aku belum pernah merebahkan punggungku ke tanah selama hampir 20 tahun. Tertidur saat tahsil al-ilmi. Ya, saat baca, saat nulis, saat murojaah, capek tidur. Kondisi terduduk jani fidina azani Allah wa iyyakum. Ya, enggak merebahkan punggungnya hampir 20 tahun lamanya. Jani fidina azani Allah wa iyyakum. Ada di antara kita yang seperti itu? Hah? Kalau mungkin ada, bukan karena tahsil ilmi, karena sempitnya bangunan. Terpaksa ustaz tidurnya nyender ke tembok. Ya, kalau saya tidur mesti disiram air. Kenapa? Dengkuran saya itu terdengar sampai radius 3 kilo. Ya, sampai apa namanya? Ustaz Abu Amr yang telepon rai sababnya. Siapa itu yang ngorok sampai kedengaran di rumah saya? Ya, makanya disiram kalau tidur. Jadi tidurnya sambil duduk supaya enggak ngorok. Mungkin itu kita. An-Nawawi rahimahullah hampir 20 tahun tidak pernah merebahkan punggungnya. Karena apa? Talabul ilm. Itu contoh teladan yang baik. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Wa kana hasanal kitabah. Beliau termasuk para ulama yang bagus catatannya. Baik tulisannya maupun lengkap catatannya. Tulisannya bagus. Terus catatannya rapi. Dan hampir semua karya tulis beliau itu catatan beliau. Hampir semua karya tulis beliau itu catatan beliau. Fanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu pelajaran berharga. Melihat yang sudah apa namanya berhasil dalam talabul ilm. Yang mana nama beliau sampai detik ini itu disebut dengan apa namanya sanjungan, pujian dan doa rahmat. An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullah. Ya, berhasil dalam talabul ilm ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Salah satu yang beliau terapkan ketika belajar itu tidak meremehkan catatan. Santri harus lengkap catatannya. Itu harga mati. Kalau antum ingin berhasil, lengkapi catatan antum. Kalau antum memang enggak begitu peduli dengan ilmu antum, ya silahkan. Tapi resiko tanggung penumpang. Ini fitina azani allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Aywa. Sehingga catat baik-baik setiap faedah yang antum dapatkan di ma'had ini. Maupun di ma'had-ma'had lain. Ya, yang itu berkaitan dengan kurikulum antum, lengkapi. Kalau ada faedah-faedah di luar pembahasan, ana sarankan antum sendirikan pada satu buku tulis sendiri. Ya, dalam satu majelis kan faedahnya banyak. Ya toh, kalau ada faedah baru, antum catat, kemudian antum merapikan pada tulisan tersendiri. Catatan tersendiri. Ini faedah disampaikan Ustadz Fulan pada daris ini. Faedah disampaikan oleh Ustadz Alan pada daris ini. Faedah disampaikan oleh Ahuna Fulan saat makan di lapangan misalkan. Ya, catat sebaik mungkin. Hanifidina azani allahu wa iyyakum. Naam. Sekarang kita masuk bab yang ke-50 dari kitab Riyadhus Salihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab al-khauf, bab rasa takut. Al-khauf itu bahasa Arab yang artinya rasa takut. Sebelum kita baca dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini, ada beberapa catatan penting berkaitan dengan al-khauf. Al-khauf lugatan, al-khauf secara bahasa maknanya adalah infi'alun fin nafsi yasduru litawakku'i amrin makruhin au fawati mahbubin. Ketinggalan? Ada ini enggak? Apa namanya? Palam. Kan diujikan toh. Supaya nanti enggak ada protes. Ini kenapa kok enggak dijawab? Ustadz kecepatan bacanya. Tak catatkan. Loh ya. Dari yang lain. Kelihatan ya? Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Loh, kalau ahli nahwu sejati itu enggak ada tulisannya kelihatan. Ya, tak catatkan. Al-khauf. Kalau dalam terjemah kita, artinya rasa takut. Terbaca ya. Ya, ini khot nafsi. Enggak ada di kitab khot, enggak ada. Model kayak gini enggak ada. Bukan rik'ah, bukan nafsi, tapi nafsi. Ya, gaya dewe. Bahasa Arabnya, infi'alun fin nafsi yasduru litawakku'i amrin makruhin au fawati mahbubin. Infi'alun fin nafsi yasturu litawakku'i amrin makruhin au fawati mahbubin. Nah, nanti yang ketinggalan bisa dilihat di papan tulis. Yang belakang kelihatan? Ihsan, kelihatan Ihsan? Hah? Siapa? Tulisannya mana? Alhamdulillah. Yang di atas kelihatan? Yang di atas cuma 4 orang. Oh banyak. 4 desa. Ya. Soalnya diujikan. Jadi saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan ini. Al-khauf maknanya infi'alun fin nafsi. Gejolak. Infi'al itu gejolak. Bergerak. Dalam hati. Yasuru. Yang muncul. Litawakku'i amrin makruh. Karena mengkhawatirkan. Sesuatu yang dibenci akan terjadi. Ya, takut tidak bisa nikah, mati membujang. Ya, ya islah ya. Gejolak hatinya. Tiba-tiba ada perasaan, apa namanya, enggak tenang dalam hatinya. Sebabnya apa? Litawakku'i, khawatir terjadi. Tawakku' itu khawatir terjadi. Amrin makruh, sesuatu yang dia benci. Mati membujang. Ya, itu enggak disukai. Apalagi sama Mas Fakih, ya kan? Enggak mau. Loh iya, tawa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau pernah mengatakan, "Lau anni a'lamu anni amutu ghadan la atazawwaju hadzal masa." Katanya, "Kalau saya tahu andai kata besok saya mati, sore ini saya nikah." Ya mikrat ya. Wah, yang satu ini, wah Ustaz ini harga diri pemuda sejati, Ustaz. Ya, saya suka itu. Au fawati mahbub, atau khawatir hilangnya sesuatu yang diinginkan. Kalau tadi perkara yang dibenci bakal terjadi, dia khawatir. Yang poin nomor dua, takut sesuatu yang dia inginkan luput. Jadi pahami? Aywa. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan dengan rasa takut. Ya, untuk definisi mudahnya, perasaan takut terjadinya sesuatu yang dibenci atau hilangnya sesuatu yang diinginkan, dicintai. Jadi pahami? Jadi pahami? Halo, kaum muslimin? Aywa. Kemudian, khauf itu ada macam-macam. Oke, pendek ini ya. Al-khawf, kita bagi ya. Sip, api ya. Yang pertama, khawf tabi'i. At-tabi'iyu. Belum jam 9 loh. Yang kedua, khauful ibadah. Yang ketiga, namanya khauf al-manhi anhu. Ada yang mengistilahkan asyirku wassir. Khawfu syirik, khawfu sir. Khawf tabi'i. Khawfun. Jibiliyun. Taba'allahu al-insana alaih. Khawf tabi'i. Itu artinya rasa takut yang normal, wajar. Allah berikan perasaan tersebut pada manusia. Perasaan takut yang wajar. Contohnya, al-khawfu minal asadi. Takut dengan singa. Abu Hanan takut singa enggak? Hah? Sak sangar-sangarnya Abu Hanan. Ya toh? Sama singa. Ya jelas sangar singa toh. Ya toh? Nah, sampai singa takut sama Abu Hanan. Nah ini dipertanyakan. Siapa sebenarnya Abu Hanan? Ya. Takut dengan singa. Atau hewan-hewan berbahaya yang lain. Takut singa, takut ular, gajah, apa lagi? Hah? Takut tenggelam, takut api, ya, dan seterusnya. Itu namanya khauf tabi'i, rasa takut yang wajar, yang memang menjadi tabiat manusia. Nah, khauf tabi'i, hukumnya, hukmuhu al-aslu fihi la yulamu alaihi sahibuhu. Hukum asalnya, pemiliknya tidak dicela. Dengan kata lain, tidak ada masalah. Bukan aib. Ya. Bukan aib, bukan cacat, bukan kekurangan. Sehingga kalau ada yang tanya, Mas Mikdad, Alif itu gimana anaknya? Misalkan Alif BDKT gitu loh. Sama saudarinya Mikdad. Mikdad ditanya, Mas Mikdad, Alif itu gimana? Oh, Alif itu bagus, cuman apa? Takut sama singa. Oh, itu bukan aib. Ya, Mas Alif ya. Walaupun Mas Alif gedenya kayak gitu, ya toh, justru malah yang gede-gede itu favoritnya singa, ya Mas Alif ya. Singa lihat Mas Alif, oh, alhamdulillah jatah sebulan ada ini. Hukum asalnya tidak dicela, tidak ada masalah, bukan aib, bukan kekurangan. Illa, kecuali. Idzan tuhika bihi hurumatullah. Kecuali apabila rasa takut tadi menjadikan seseorang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau rasa takut tersebut membuat seseorang melanggar hukum Allah. Baik meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Misal, takut ular. Rumahnya, hanifidina azani Allah wa iyakum, banyak ular. Gara-gara takut ular, dia enggak jamaah di masjid. Ya toh? Gara-gara takut ular, dia enggak jamaah di masjid. Padahal masih bisa diakali. Kalau lewat depan rumah, iya banyak ular. Kalau lewat belakang, aman. Cuman dia malas. Dijadikan alasan, takutnya kepada ular, enggak jamaah di masjid. Padahal bukan uzur syar'i. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Maka yang demikian, enggak boleh. Dilarang. Selama tidak melanggar hukum Allah, maka hukum asalnya takut yang tabii tidak mengapa. Paham? Baik. Nomor dua. Khauf yang bernilai ibadah. Rasa takut yang bernilai ibadah. Wa huwal khaufu al-muqtarinu bil-khudu'i wat-tazallul lil-makhuf. Yaitu perasaan takut yang disertai dengan perasaan tunduk, merendahkan diri kepada sesuatu yang ditakuti. Ya toh? Perasaan takut yang disertai dengan ketundukan dan merendahkan diri kepada sesuatu yang ditakuti. Itu bernilai ibadah. Untuk khauful ibadah, ini diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khauf yang dilarang, rasa takut yang dilarang. yaitu khauf syirik dan sir. Khauf yang bernilai syirik dan tersembunyi. Contoh, wa huwal khaufu minal asnam wal wa ashabil kubur. Takut terhadap berhala atau penghuni kubur yang diagungkan. Ya, takut sama penghuni kubur. Takut dengan penghuni kubur kan, kalau difikirkan secara logika, tidak beralasan ya. Ya toh? Ya toh? Karena orang yang sudah mati, dia gak bisa melakukan apapun. Jangankan mau menyakiti kita, mandi aja dimandikan. Kalau antum pernah mandikan jenazah, itu jenazah nurutnya luar biasa. Ya Mas Alif ya? Ya toh? Antum lucuti pakaiannya satu persatu. Gak ada perlawanan. Beda kalau lagi hidup. Ya, kalau masih hidup antum lucuti, namanya ngajak perang. Kalau sudah mati, dilucuti. Aman. Ya, antum mau towel pipinya, jewer telinganya. Ya, ini Mas Alif dulu ini. Masih hidup. Saya gak berani. Ini udah mati, coba. Tarik giginya satu persatu. Oh, gak ada perlawanan. Andai kata melawan, antum yang lari. Nah, jadi wami, takut terhadap ashabul kubur itu termasuk khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada mereka. Yang membuat kita takut karena kita termakan sama film-film horor. Ya toh, wah nanti saat ashabul kubur kalau keluar tangannya jadi zombie. Hah? Bahaya Ustaz. Antum tahu dari mana zombie? Hollywood. Ya toh. Nanti pocongnya Ustaz bangkit dari kubur. Mas, antum lihat, andai kata pocongnya itu bisa bangkit dari kubur, antum enggak usah repot-repot gotong mayatnya, suruh jalan sendiri. Nih alamatmu ya. Kamu sudah saya galikan kuburan, ya di pemakaman Sekapuk, ya alamatnya Jalan Imam Kiai Haji Khalil nomor 9, ya nanti setelah pengkolan belok kiri turun, ya sekitar 12 langkah dari situ, nah nyemplung itu kuburanmu. Nek bisa sendiri, sanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau pikir pakai akal, pocong tadi itu. Posisinya apa? Terikat. Ya apa enggak? Ya toh? Antum tahu sendiri toh? Nih, yang digambarkan dalam film horor pocong kan loncat gini-gini ya? Ya toh? Nah, cuma kan didramatisir ya. Bisa terbang pocongnya. Menghilang. Kalau jin, iya. Kalau mayat, enggak. Karena mayat itu jasad yang tak bernyawa. Ya, rasa takut kita tersebut itu berbahaya. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena ada unsur tazallul. Kita merasa yang ditakuti itu lebih tinggi daripada kita. Agak tahu lala. Ya toh? Dalam keadaan itu tidak beralasan. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini bahayanya kalau anak-anak kaum muslimin dari kecil sudah dicekoki film-film horor rikhanifidina azani Allah wa iyyakum, merusak akidah. Ya, akhirnya apa? Ke kamar mandi tengah malam tidak berani. Padahal apa beda nih kamar mandi tengah malam dengan tengah hari? Sama toh? Sama kan? Ayo. Hakada rikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Hati-hati. Sariwami? Sariwami? Aywa. Atau takut kepada berhala-berhala tertentu. Ya, kamu jangan mencela kuburannya fulan, petilasan fulan, pohon keramat fulan. Kenapa? Nanti kualat. Ya, kemarin itu ada orang kesini, ya, gaya, sok berani, mau nebang pohon keramat ini. Ya, baru satu sayatan, stroke. Ya. Pulang dia, dipotong, digotong sama 8 orang. Karena badannya besar, kayak Mas Ali gitu. 8 orang, langsung stroke, macam-macam. Kualat nanti. Ya, toh? Ya, kebetulan yang memang yang lagi nebang tadi itu kondisinya memang kondisi rawan stroke. Kan gitu ya? Hakata ikhani bidina zaniyallahu wa iyakum. Itu juga berbahaya. Termasuk khauf yang dilarang. Naam. Sebenarnya masih ada lagi beberapa catatan terkait dengan bentuk-bentuk khauf dalam tinjauan syariat, dalam istilah-istilah syariat. Namun dikarenakan sudah jam 9 kurang, yang di sini, yang di sana jam 9 kurang 1 menit. Ya, saya nanti kena penalti kalau lewat jam 9. Jadi saya cukupkan sampai di sini, catat baik-baik, difahami baik-baik, insyaallah taala besok kita masuk pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.